Hari ini kita akan belajar bersama-sama tema Ekklesia. Ekklesia, apa itu Ekklesia? Kalau kita mengamati beberapa hari terakhir ini kejadian, ada beberapa kejadian yang kita pikir mestinya hal itu nggak terjadi. Seperti misalnya pelecehan seksual oleh orang wakil kepala sekolah kepada siswanya. Atau kita tahu bagaimana narkoba itu demikian ganas, menyerang berbagai sektor. Bukan hanya orang kaya, tapi juga orang miskin. Bukan hanya orang tidak terpelajar, bahkan orang yang hebat dan pintar-pintar juga terlibat. Mereka yang menjadi pemakai. Di sisi lain lagi kita tahu ada korupsi. Yang kalau ketangkep ya apa, ketahuan ketangkep begitu. Tapi nggak pernah bosen begitu. Dan itu menjadi berita sehari-hari di media yang kita lihat sama-sama. Kalau pikir-pikir, apa orang nggak tahu sih yang namanya narkoba itu begitu menakutkan gitu ya. Tapi terjadi terus. Kalau kita melihat seperti itu, sebetulnya kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Ekklesia. Nah, kita akan sama-sama melihat apa arti kata Ekklesia. Ekklesia ada tulisan bahasa Yunani-nya, lalu artinya keluar. Kaleo artinya memanggil, jadi memanggil keluar, Ekklesia. Memanggil keluar apa? Allah memanggil kita atau menarik kita keluar dari dunia ini. Ditarik untuk menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Nah, kalau kita pikir-pikir, perjalanan dari pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, lalu sampai Kristus harus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, kita lihat menarik sekali. Bagaimana umat yang dipilih oleh Tuhan, bangsa Israel, perjalanannya menuju tanah perjanjian menjadi gambaran bagaimana Allah memilih umatnya yang saat ini diselamatkan, ditebus melalui Kristus, menuju perjalanan ke tanah yang kekal itu, perjanjian kerajaan di surga itu. Nah, penggambaran di dalam perjanjian lama dan refleksi itu menjadi kenyataan di dalam perjanjian baru. Nah, ini yang menarik untuk kita lihat bersama-sama. Tapi Ekklesia artinya Allah memanggil kita keluar. Begitu. Allah memilih kita, Tuhan menarik kita, memisahkan kita dari dunia ini bagi Dia. Lalu kita lihat latar belakangnya. Kita sama-sama membayangkan apa sebetulnya pada waktu dulu bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kita tahu waktu Musa membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, ada hal ajaib yang Tuhan berikan, yaitu bukan hanya tulah, 10 tulah, tetapi juga pada waktu mereka berhadapan dengan Laut Teberau, yang seharusnya mereka mati. Dan mereka tahu, kita gak bisa lari kemana-mana lagi. Nyawa kami udah habis, lebih baik sebetulnya kami di tanah perbudakan aja Mesir sana. Kami masih bisa makan, bisa hidup, bisa menikmati itu. Meskipun kami bukan di tanah sendiri, begitu. Tetapi Tuhan membuat hal yang ajaib. Laut itu terbelah. Dan bisa melewati semua itu, bangsa Israel sampai selamat, dan bahkan mengugur di dalam air pasukan Mesir yang mengejar mereka. Keajaiban itu terulang pada waktu Yosua masuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Hal yang sama terjadi lagi. Kalau kita lihat 40 tahun, satu generasi Tuhan bersihkan supaya orang-orang yang punya pikiran keliru, yang hatinya degil, seperti itu, yang seperti apa ular beludak kalau disebutkan oleh Tuhan Yesus, itu boleh masuk ke dalam tanah perjanjian memulai hidup yang baru. Tapi kita lihat lagi hal itu setelah di zaman Tuhan Yesus, ternyata orang Israel yang ceritanya umat pilihan itu tetap aja sama. Nah, cuman kita tahu bahwa ada penggambaran yang lain lagi mengenai di zaman perjanjian lama, yaitu yang kedua. Yaitu bahwa menggunakan kata yang lain, orang umat pilihan ini tidak disebut sebagai gereja, Ekklesia. Enggak. Atau igreja kalau di dalam bahasa Portugis. Enggak. Mereka menggunakan kata-kata lain seperti edah, mawet, ada kahal. Yang artinya kumpulan jemaah atau kongregasi. Di dalam Kisah Para Rasul juga disebutkan di Kisah Para Rasul 7. Bahwa umat yang dulu ada di tanah gurun itu, padang gurun itu. Adalah umat sebetulnya gereja itu. Tetapi tidak disebut gereja pada waktu itu. Jadi sebutan gereja itu baru dipakai di dalam perjanjian baru. Atau Ekklesia itu. Pada waktu dulu hanya disebut sebagai kumpulan jemaah atau sebuah persekutuan begitu. Bukan di dalam memakai atau kongregasi tidak memakai kata eklesia. Dan yang ketiga, perjalanan itu menunjukkan bukti bahwa Allah menyertai. Semua tiga hal yang utama ini merupakan gambaran sebetulnya bagaimana gereja saat ini. Seharusnya. Pada waktu Allah memanggil keluar, kita ditarik dari hukum dosa menjadi, di dalam kasih karunia Tuhan, itu sama pada waktu Allah menarik bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Lalu Allah yang sama membuat kumpulan ini menjadi kumpulan yang khusus, yang disertai. Ada tiang awan, tiang api. Mereka melihat bagaimana dari cadas keluar air dan lain-lain. Hal yang luar biasa. Dan itulah bagian di mana kumpulan ini disertai oleh Tuhan. Sampai pada waktu keturunan mereka masuk di tanah Kanaan. Nah, inilah eklesia sebetulnya. Inilah gambaran dari gereja itu. Tetapi kalau kita melihat sekarang di dalam perjanjian baru, apa sebetulnya makna dari gereja? Hal penting apa yang kita mau baca bersama? Mari kita siapkan 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10, tolong diberikan tanda. 1 Korintus 3 ayat 10. Lalu kita buka Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang genap. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sama-sama. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Di dalam bagian ini, pada waktu kita lihat di ayat 18, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ayat 18, jemaatku di sini memakai kata eklesia itu. Jadi kata eklesia kita bisa temuin ada 114 kali di dalam perjanjian baru. Dibandingkan dengan kitab berarti cukup sering disebut meskipun tidak banyak sekali. Tetapi berarti menunjukkan perjanjian baru memberikan gambaran bahwa umat pilihan Tuhan itu ada hidup di dalam eklesia, di dalam gereja itu. Begitu. Yang kedua, Matius 16 ayat 15-17 merupakan dasar, merupakan pengakuan. Jadi makanya sebetulnya kalau disebutkan eklesia itu apa sih? Dipanggil keluar itu apa sih? Umat pilihan itu apa sih? Nah, sebetulnya mulainya dari sini. Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid, pendapat orang apa sih tentang aku? Tapi setelah itu Tuhan Yesus tanya, kalau menurut kamu siapa aku? Artinya Tuhan mau murid-murid itu mengerti siapa sebetulnya Yesus. Siapa guru yang di depan mereka itu? Siapa Tuhan Yesus yang mereka ikuti itu? Siapa yang mereka dipilih sebagai murid ini? Siapa gurunya ini? Nah, Petrus lalu menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Tuhan Yesus langsung memberikan respon, ingat itu bukan kehebatan kamu, tapi itu pekerjaan Tuhan. Nah, inilah menjadi dasar pengakuan iman, confession of faith sebetulnya. Bahwa kita mengerti, kita percaya pada Kristus, juru selamat itu. Itulah dasar hidup kita. Nah, itulah gereja sebetulnya. Dimulai dari orang-orang yang memiliki sama pengakuan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang terus orang-orang itu dijadikan satu menjadi umat pilihan Tuhan, eklesia itu, gereja itu. Sehingga pengakuan pribadi itulah menjadi dasar dari gereja. Jadi kalau kita sama-sama tahu suka ada sebutan Kristen KTP dan lain-lain. Nah itu menggambarkan bahwa dia bukan Kristen yang sungguh-sungguh Kristen meskipun di tanda pengenal identitasnya disebut agamanya Kristen. Tetapi dia seperti yang itu murid-muridnya bilang. Bukan dia Elia nih kayaknya. Atau mungkin Yeremia atau Yohanes Pembaptis atau siapa. Ah, kenapa gak kenal pribadi? Tahu gak itu toko itu hebat? Iya sih, pernah dengar sih dia bisa bikin air jadi anggur, bisa kasih makan orang, bisa ini, itu, apa. Tapi tahu siapa dia? Enggak. Hanya tahu sebagai, wah, orang yang bisa bikin mujizat. Misalnya gitu. Nah, itulah kelompok-kelompok yang sebetulnya belum memiliki pengakuan pribadi di hadapan Tuhan sebagai orang yang mengenal engkaulah juru selamat itu. Nah, tetapi, memang ini bukan karena kita sekolah teologi ya, lalu kita bisa ngomong, oh iya itu Tuhan Yesus. Enggak. Bukan ternyata. Sebab Petrus sebagai murid Tuhan Yesus langsung, sang juru selamat itu, Tuhan gak bilang, lumayan ya kamu bisa nangkep pelajaranku selama ini, begitu. Enggak. Tapi Tuhan bilang, Petrus, itu karena pengakuanmu itu karena pekerjaan Tuhan loh. Allah memberikan pencerahan kepada kita melalui rohnya supaya kita bisa memberikan respon yang tepat. Kita memang gak bisa pilih kan orang tua kita, begitu kan. Ya karena kita udah lahir di keluarga itu. Lalu ada anak yang ngomong, aduh, kalau saya bisa ganti, saya gak pengen punya orang tua ini. Sebel, gak dianggap, gak diaku. Nah, itu di film Home Alone, begitu kan. Kalau bisa orang tua ku disappear, gitu, hilang. Nah, tapi itu sehari-hari di lingkungan kita, sebetulnya kita banyak anak yang merasa seperti demikian, ayahnya. Kita bisa pilih, gak bisa. Tetapi yang saya mau katakan bahwa kita yang tidak bisa pilih seperti itu harus terima. Sehingga pada waktu suatu hari kita milih pacar, kita pikir, gua pengen pilih pacar gak kayak papa gua atau mama gua. Gitu kan kira-kira. Kalau yang laki pikir, wah mamanya jahat nih. Gua gak pengen punya istri kayak gini misalnya gitu. Tapi ternyata, kalau kita search di Google, 50% dari pernikahan di Indonesia berakhir dengan perceraian. Wah, kan pilih-pilih sendiri. Ya kan, bilang I love you sendiri. Bilang aku akan... Pokoknya untuk hidupmu, seumur hidup, aku gak akan tinggalkan engkau. Itu kita sendiri yang ngomong, gitu kan. Tapi ternyata 50% berakhir dengan perceraian. Artinya apa? Orang pilih bini aja bisa keliru, kan. Bagaimana bisa pilih Allah dengan tepat, Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau katakan. Bahwa kita bisa memilih Kristus, dalam tanda kutip memilih, itu bukan karena hebatnya kita. Tapi karena Tuhan sudah memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kita. Oh ini toh Allah yang benar itu. Dan kita bisa memberikan respon. Kristus, kasihani aku. Ampuni aku. Kira-kira. Yang ketiga, bukan hanya pengakuan pribadi, tetapi di Matius 16 ayat 18 disebutkan ada kata dasar batu karang. Ya, disebutkan di sini. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Batu karang di sini menggunakan kata Petra. Ada Petra, permainan kata Petros, atau batu yang lebih kecil begitu ya. Tapi ada Petra. Nah kata Petra ini memang seringkali didefinisikan dengan tiga hal. Pertama, orang mengatakan Petra ini adalah Kristus. Yang kedua, Petra itu adalah Petrus. Dan yang ketiga, Petra di sini yang Tuhan Yesus maksud adalah pengakuan Petrus terhadap Yesus yang adalah Mesias itu. Mana dari tiga ini yang benar? Petrus. Bukan Kristus. Sebab pada waktu kita bicara konteks ini, sebetulnya Tuhan Yesus sedang membicarakan mengenai Petrus. Kalau kita bandingkan di 1 Korintus 10 ayat 4, di sana juga dipakai kata Petra. Tetapi Petra di situ memang Petra kepada Kristus. Kita coba lihat sama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Demikian firman Tuhan ya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi Petra atau batu karang di 1 Korintus 10 ayat 4 penekanannya beda dengan di Matius 16 tadi ayat 18. Kenapa Petrus yang di situ? Apakah gereja dibangun di atas dasar Petrus? Bukan. Bukan Petrus sebagai pribadi. Tetapi Petrus dengan pengakuannya. Pengakuan imannya. Dan itulah menjadi dasar gereja. Kepemimpinan gereja. Gereja sebagai jemaat yang ada bersama-sama di dunia ini ada pemimpinnya. Dan pemimpin yang pertama yang Kristus pilih memang adalah Petrus. Nah, itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pada saat jemaat mula-mula. Di mana Petrus berperan memimpin jemaat. Nah, kita lihat penting kenapa ini kita lihat sama-sama. Sebab ada yang bilang kalau di ayat yang berikutnya kita tahu ada kunci kerajaan surga. Apa betul? Jadi pada waktu gereja seperti demikian, gereja memegang kunci kerajaan surga. Dalam arti kita yang buka pintu surga, ada orang bisa masuk, ada orang bisa keluar. Apakah demikian? Nah, kalau kita perhatikan bersama di ayat ke-20, ayat 19, maaf. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu kita bisa lihat sama-sama di berikutnya, nomor 4. Yaitu menggunakan kata dedemenon dan lelumenon. Jadi yang diikat, dilepas, dan diikat, itu menggunakan kata perfect participle. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, pasif ya, pasif. Pasif perfect participle. Jadi kalimat itu kalimat yang sudah terjadi. Artinya hal itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Artinya pemimpin gereja seperti Petrus adalah orang yang nanti dipimpin oleh Roh Kudus sehingga memiliki kehendak yang sama dengan kehendak Bapa. Artinya pada waktu suatu hari ada hal yang perlu didiskusikan di dalam jemaat untuk ada orang yang misalnya berkelakuan gak baik, lalu dipanggil, diajak ngomong, tetap bandel, diumumkan di gereja, tetap bandel. Sampai akhirnya gereja secara organisasi harus memberikan disiplin gereja. Nah, titik-titik seperti itulah, disitulah letak kekudusan gereja untuk melakukan hal itu. Yang diikat dan dibuka itu konotasinya ke sana, pengertiannya ke sana. Bahwa di dalam mandat yang Tuhan berikan kepada pemimpin gereja, artinya kalau seperti kita ada majelis, ada hamba Tuhan dan lain-lain, mereka di dalam kekudusan hidup mereka memikirkan dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan dan memberikan keputusan. Sehingga suatu saat misalnya benar-benar sampai harus dilakukan penggembalaan jemaat di dalam situasi khusus, itu adalah yang seperti Tuhan mau. Diikat di dunia juga terikat di dunia sampai ke surga. Tetapi dilepas di sini juga gak akan masuk ke surga. Kira-kira gitu. Artinya pertimbangan itu adalah pertimbangan yang masak betul-betul. Memang betul orang ini sesat. Tapi apakah orang yang sesat itu pasti gak balik? Belum tentu. Di sepanjang hidup dia, kalau dia bertobat seperti penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus waktu disalib, masuk surga. Artinya hal itu lepas lagi oleh gereja. Hal itu diikat lagi oleh gereja. Tetapi gereja gak bisa sembarang, sini kamu, nih ya, gembala khusus. Gak bisa. Tetap ada mekanismenya seperti yang Alkitab bilang. Panggil, ajak ngomong berdua, ngomong dengan pengurus yang lain, gak mau juga dikasih waktu, dengan jemaat seluruhnya diumumkan, masih bandel juga, barulah. Ya memang udah, kalau dibilang tuh anak setan lah kira-kira begitu. Tapi sekali lagi, bahwa orang seperti ini kan mungkin kembali, mungkin kembali. Ya. Itu dasar dari seperti demikian. Jadi kita lihat bahwa di Matius 16 ayat 13 sampai 20, itulah dasar-dasar pengertian mengenai eklesia atau gereja itu. Kita buka yang 1 Korintus 3 ayat 10 tadi, yang tadi kita udah kasih tanda bersama. 1 Korintus 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. 2-3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kita lihat sebetulnya gereja itu ada dasarnya, yaitu fondasi itu. Nah, fondasi itulah yang menjadi hal yang penting untuk difahami bersama. Kristuslah Bapak gereja. Begitu. Gereja dibangun di dalam pengertian pengakuan iman yang pas. Bahwa Kristuslah juru selamat satu-satunya itu. Lalu kita lihat sama-sama apa esensi dari eklesia atau gereja. Jadi kita sama-sama melihat yang pertama, bahwa gereja adalah hal yang kudus. Kudus ini bukan ini istilah ya, istilah di dalam gereja dulu kita bahas. Ada disebut jemaat. Jadi di dalam Alkitab kalau kita lihat gereja ada sebutannya apa aja? pertama jemaat Allah atau jemaat Kristus. Itu kita bisa lihat tadi di Matius 16 ayat 18 tadi ya, bahwa Tuhan meletakkan membangun jemaatnya itu. Juga di ayat yang lain. Kedua, bangunan Allah. Jadi gereja disebut juga sebagai bangunan Allah. Itu ada beberapa ayatnya, kita boleh baca dari yang tadi 1 Korintus 3 ayat 9 di belakangnya. Di atasnya, maaf. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi jemaat Tuhan juga disebut sebagai bangunan Allah. Yang berikutnya lagi, disebut sebagai tubuh Kristus. Itu kita bisa lihat di Efesus 1. Mari kita sama-sama buka Efesus 1. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Kita baca dua ayat ini bersama-sama. Efesus 1, 22, 23. 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi tubuh Kristus itu sebutan untuk gereja. Jadi kita ini semua sebagai tubuh Kristus yang masing-masing punya peran di dalam anggota tubuh. Itu seperti ada tangan, ada kaki, ada mata. Apakah jemaat sama semua? Tentu saja tidak. Apakah fungsinya sama semua? Tidak. Yang berfungsi sebagai tangan, mari kita melakukan yang baik. Jabat tangan, kita membelai orang dengan tepat, kita mengasihi, membantu orang mengangkat barang, dan lain-lain. Kita melakukan, tapi bukan kita pakai untuk tonjok orang, tampar orang, bukan. Tangan ini dipakai untuk hal yang tepat. Kaki juga sama. Mari kita melangkah menuju tempat yang baik, bukan ke tempat yang salah. Mari kita pakai kaki kita, kalau mau olahraga benar-benar tendang bola, bukan tendang orangnya, misalnya gitu. Jadi fungsi tubuh sebagai jemaat, bagian jemaat kita masing-masing punya peran. Yang keempat, disebutnya orang Kristen. Mari kita baca bersama Kisah Rasul 11 ayat 24. Kisah Rasul 11 ayat 24. Kita baca bersama-sama ya Kisah para Rasul 11 ayat 26. Sorry, bukan 24, 26. 23. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu setelah lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Makanya kenapa kita dulu pakai nama jemaat Antiokhia gitu ya. Karena di Antiokhia lah pertama kali anak-anak Tuhan itu, murid-murid Tuhan dengan orang-orang yang percaya pada Kristus lainnya itulah disebut pertama kali sebagai orang Kristen. Ya, jadi kalau ditanya kapan mulai orang Kristen? Nah, ini Kisah Rasul 11 ayat 26 ini. Berikutnya kita akan bersama-sama melihat apa esensi dari gereja. Apa sih sebetulnya eklesia itu? Sebetulnya pada dasarnya eklesia itu bersifat seperti apa? Pertama, kudus. Dipisahkan dari dunia. Kudus bukan suci. Suci dalam arti kalau suci itu tidak ada dosa. Tapi kalau kudus bukan berarti tidak ada dosa. Tetapi itu tadi, yang Tuhan panggil keluar dipisahkan. Perjamuan kudus, perjamuannya yang dipisahkan. Itu spesial. Baptisan kudus adalah meterai yang khusus dipisahkan dari dunia ini. Sebagai meterai di hadapan Tuhan, pengakuan di depan jemaat. Seperti itu. Hal-hal yang kudus adalah hal yang dipisahkan dan dipersembahkan khusus untuk Tuhan. Jadi kalau cuma dipisahkan dari bank masuk ke kantong kita, bukan itu maksudnya ya. Tapi dipisahkan karena hal yang spesial yang Tuhan mau. Jadi waktu kita tahu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani misalnya. Sampai demikian serius. Karena apa? Tuhan Yesus tahu. Apa yang akan dia alami ini tahu. Berat sekali. Bukan hanya fisik, tetapi bagaimana perasaannya. Sebagai anak tunggal Allah yang mencipta dunia ini, harus menerima, diejek, dicaci maki, ditorture seperti gitu ya, disiksa. Berat sekali. Dan di puncak semua itu, Tuhan Yesus tahu dia harus menanggung dosa seluruh isi dunia. Dia tahu akibatnya apa, bahwa dia harus dipisahkan dari Allah. Nah, pada waktu dipisahkan dari Allah ini, beda dengan dipisahkan secara kudus. Allah tidak mau lihat. Karena apa? Ditimpa dosa kok ini. Diberikan hukuman. Harus mati karena menanggung dosa itu. Nah, ini beda. Sehingga pada waktu Allah Bapa tidak mau melihat Kristus di atas kayu salib harus menanggung dosa isi dunia, disitulah keterpisahan Allah dengan manusia. Oh, sebab itulah Allah memisahkan umat pilihannya dari dunia ini. Karena tahu bagaimana dunia ini begitu kejam dan begitu bahaya sebetulnya. Sehingga Allah memilih umat pilihannya ini dipisahkan. Nah itulah orang yang dikuduskan. Sehingga jemaat Tuhan memang beda. Beda, tapi bukan beda untuk menjadi sombong, tapi beda karena memang menjadi umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Beda karena apa, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Beda kenapa? Karena memang kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi memang enggak gampang. Ya. Yang kedua, esensi yang kedua adalah bukan hanya kudus, tetapi am. Nah, kita tahu kalau kita ada pengakuan iman rasuli nanti, gereja yang kudus dan am. Sebenarnya nanti ada lagi persekutuan orang kudus. Gitu ya. Tetapi am, apa artinya am? Secara umum berarti universal atau luas, bersama-sama umum, Katolik begitu ya, terbuka begitu. Sifatnya melintas batas, melintas budaya. Tidak terbatas dengan hal-hal yang kelompok primordial, enggak ada. Jadi gereja harus terbuka, harus memberitakan Injil, harus kepada orang lain. Tidak boleh dibatasi oleh warna kulit, tidak boleh dibatasi suku, tidak boleh dibatasi bahasa, harus bisa menerjang ke semua. Oleh sebab itu Allah menunjukkan pada waktu Roh Kudus turun. Pertama kali, Pentakosta. Murid-murid berkata apa, tetapi orang dari berbagai bangsa dia bisa ngerti. Begitu gereja berperan kepada semua lapisan. Yang ketiga, persekutuan atau persekutuan yang kudus. Begitu ya, persekutuan. Gereja esensinya adalah bersama-sama. Sehingga kalau ada orang misalnya begini, ah di TV juga ada kok, gue gak perlu ke gereja, ke gedung gereja gitu ya, maksudnya gak perlu. Gue mau dengar firman Tuhan, banyak channel di TV, gue juga bisa ini nanti persembahan gue kirim aja kemana kek, gue transfer. Bisa? Enggak, bukan. Nah, itulah makanya esensi gereja, kita tahu bahwa itu persekutuan. Sehingga orang tidak dapat melepaskan diri seperti itu, harus berhimpun. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri contohkan. Seperti yang Rasul Paulus contohkan di dalam setiap kali dia berjalan keliling mendirikan jemaat-jemaat itu. Kita lihat ada esensi yang kuat sekali bahwa gereja adalah persekutuan. Jadi secara individu kita adalah umat yang disebut gereja juga. Tetapi gereja bukan satu. Karena apa? Setiap orang kumpulan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itulah persekutuan gereja itu sendiri. Begitu ya. Yang keempat, nah kita bisa lihat nanti ayatnya itu. Keempat, ada kesatuan. Jadi meskipun kita banyak bersekutu bersama, tapi kita ada kesatuan. Satu yang sama. Karena Roh Kudus yang sama yang mencelikan kita untuk boleh mengerti siapa Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Itu yang membuat kita diikat oleh Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama Efesus 1. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 13 dan 14. 2, 3. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang sama. Setiap orang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang sama dan itulah kesatuan kita. Meskipun kita punya denominasi lain-lain, kita dari HKBP, dulu GPIB, GKI, misalnya dari mana, kita boleh semua itu. Tetapi sebagai tubuh Kristus itu sebetulnya satu. Nah, sebetulnya aneh sekali sebetulnya kalau gereja ini jadi berperang satu dengan lain. Sudah tahu kira-kira di Indonesia ini ada berapa persen orang Kristen? 10-20%? Kita ngomong aja ya kosong ya, 20%. Anggap 20%. Yang kita mesti layani berapa persen? Anggap nih 20% nih orang yang percaya pada Tuhan semua, udah Kristen benar-benar, udah hidup baik-baik. Berapa persen di Indonesia ini yang harus kita layani? Hah? 80% ya kan? Benar gak? Kan 80%-nya belum percaya. Artinya itulah target yang harus kita beritakan Injil. Kita bukan mau menjadikan mereka Kristen, bukan. Tapi kita mau memberitakan kerajaan Tuhan ini loh. Keselamatan yang satu-satunya dari Kristus ini. Nah, kan kita mau layani yang 80%, betul gak? Saya mau tanya, kalau kita nih, mau ujian, targetnya saya mesti minimal dapat 8. Kita akan belajar baik-baik gak? Pasti kita belajar baik-baik. Kita akan matiin TV dulu, gak dengerin radio dulu, kita gak main game dulu, buka buku kita, belajar baik-baik. Bener gak? Karena kita pengen dapat bagus kan? Kita akan full effort kita, semangat kita, kepandaian kita full untuk belajar mata pelajaran itu. Bener gak? Mestinya gitu bukan? Supaya dapat 8. Mau dapat 6 juga tetap aja mesti belajar begitu. Apalagi kalau target kita 10. Nah, masuk akal gak kalau kita sekarang targetnya 8 atau target kita 10, tapi kita gak belajar, kita nonton TV, jalan-jalan, begadang, besoknya ujian. Wajar gak? Gak wajar kan mestinya. Nah, gereja Tuhan sebetulnya itu kan. Lucu kan? Kita yang 20% seharusnya melayani orang-orang di luar yang belum mengenal Kristus ini, tapi enggak. Kita bukan mempersiapkan diri untuk melayani di luar. Di dalam nih berantem. Antar gereja berantem. Bukannya saling menyatukan uang ada berapa-berapa, ayo kita bikin apa. Bikin apa saling tunjang. Enggak. Kerajaan sendiri-sendiri dibuat. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang. Rasul Paulus sudah ngomong. Kalian dimeteraikan dengan meterai yang sama itu, Roh Kudus yang sama. Inilah keprihatinan gereja. Kita yang seharusnya memikirkan yang di luar itu, kita enggak mikirin itu. Teman saya ada keluar dari, saya dihukum penjara begitu ya, karena ada terlibat, dianggap terlibat korupsi merugikan negara begitu. Dia seorang pengusaha, dia keluar. Dia bilang, yuk, gua setelah dari penjara, gua lebih memahami hidup ini apa. Dia sebelumnya seorang aktivis, seorang yang rajin, hebat, mikir hebat. Gua liatin, tahu gak yuk? Senin sampai Minggu, di Cipinang itu, tiap hari ada kebaktian, pagi sama sore. Kita mah lebih rohani daripada lulu yang di luar katanya. Tiap hari ada kebaktian. Tiap hari ada yang kirimin sesuatu. Jadi kalau dibilang kita di dalam penjara sengsara, kagak sebetulnya. Makanan kita ada kok. Ya kalau dibandingin sama apa ini barangkali gak selesat yang kita tahu di restoran. Kamar mandi ada, tempat tidur ada. Daripada gembel di pinggir jalan, coba makan kais-kais di tong sampah. Tidur pakai alas karton. Mandi MCK di kali. Dia bilang, apa gak lebih beruntungnya di penjara? Nah repotnya itu, orang jadi pikir, ah, mendingan gue masuk penjara, gue juga dapat makan kok. Gitu. Ya, ini orang mikirnya gitu. Nah orang gereja gak sadar juga. Datang terus mikirin yang di penjara. Padahal yang di penjara mah kagak perlu sebetulnya dilayani seperti itu. Keluarganya tuh yang di luar. Nih, orang gereja kagak mikirin. Istrinya, anaknya masih kecil. Istrinya akhirnya harus kerja. Anaknya dititipin siapa? Mereka gak punya uang makan, gak bisa. Akhirnya berpikir jahat juga nih keluarganya. Gereja mikirin dari penjara. 7 hari, 2 kali kebaktian, pagi sore. Semua datang itu, keluarganya kagak ada yang mikirin. Nah, misalnya nih, saya lagi pikir, iya benar juga. Nah, tapi inilah pergumulan kita sebagai gereja. Bagaimana kita? Ada begitu banyak pelayanan. Begitu banyak kalau kita bilang, saya mesti ngapain? Banyak hal yang bisa kita kerjain. Dan hanya itu, Mika ada sekolah. Mama ada pelayanan media. Ada terlalu banyak yang bisa kita kerjakan. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat bersama-sama, sebetulnya jadi tugas gereja apa? Begitu. Ini tugas panggilan gereja, sebetulnya. Ada marturia, ada koinonia, ada diakonia. Kita lihat bersama kalau marturia itu sifatnya kesaksian. Ya, kesaksian yang keluar, pekabaran Injil, memberitakan berita sukacita itu, bahwa Kristuslah juru selamat itu. Persekutuan, koinonia, dan diakonia, pelayanan kepada orang-orang yang belum hidup di dalam kecukupan atau sejahtera. Seperti di dalam gereja juga, barangkali ada di antara kita yang kekurangan dan lain-lain. Seharusnya itu menjadi tugas bersama kita. Saling mengumpulkan seperti jemaat, mula-mula kita bisa tunjang dan saling menolong. Begitu ya. Ini tugas panggilan gereja. Ada ayat-ayatnya. Oh, itu ada belum saya ganti. Nah, bagaimana peran kita? Ini memahami dulu pertama status. Saudara tahu gak status saudara? Hak dan kewajiban saudara apa? Nah, kita lihat sama-sama. Saudara tahu kata ini ya? Oh, kecepatan nih. Sebelumnya. Ada? Sebelumnya? Oh, gak ada ya? Nah, huruf CH00CH. Gak ada artinya. Tanpa you are in it. tanpa kalian ada di dalamnya, tanpa saudara ada di dalamnya. Ya, huruf U dan R, nah, silakan. Means nothing except, gak ada artinya. Tulisan ini gak ada artinya. You are in it. Begitu ya, ada huruf U dan R di dalamnya. Gereja atau church, itu gak ada artinya tanpa saudara dan saya. Tanpa kita di dalamnya. Nah, pada waktu kita ada eklesia, Tuhan sudah pimpin dan kita sudah dipersekutuan, dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam gereja. Itulah hak dan kewajiban kita. Kita punya hak apa? Bersama-sama. Ada kewajiban kita, ada saling melayani. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita terus. Nah, jadi dengan itu jadi gereja. Yang kedua, budaya jangan menghambat keterlibatan. Budaya Indonesia itu, khususnya kalau Jawa itu kan sungkan untuk ngomong mau. Jadi kalau enggak dipaksa-paksa, ayolah maulah, melayanilah ini enggak. Baru ujungnya ya deh gitu. Nah, janganlah budaya seperti menghambat. Jadi kalau memang kita tahu ini perlu kita kerjakan. Ayo. Pak, saya bisa nih, Pak, ngerjakan ini saya bisa. Barangkali memang kurang bagus tapi saya akan coba lakukan yang sebaik-baiknya. Tawarkan diri. Ajukan diri. Ada seorang istri hamba Tuhan yang ngajarin saya soal itu. Dulu waktu kita pelayanan sama-sama, dia waktu ini pengurus, pemilihan pengurus dan lain-lain, dia acung tangan. Saya bisa lakukan ini. Kalau memang bisa dipakai, saya mau melayani itu. Oh, saya pikir bagus, saya belajar tuh waktu itu. Iya, kalau orang itu kan suka, mau ya, kamu di sini ya, itu. Tapi dia acung tangan. Akhirnya itu terdorong semua. Oke, saya bisa ini, bisa itu. Wah, tinggal pengurus ini, hamba Tuhan catat, bisanya apa, oke. Tersedia ini di departemen ini, oke, ini. Udah, beres, cepat sekali. Rapat pemilihan pengurus cepat sekali. Dan semua happy. Dan semua bisa saling kerjasama. Kenapa? Yaitu, budaya itu tidak menghambat. Poseliro lah, apa sungkan itu, hilangkan itu. Ya. Yang berikutnya, bagian dari syukur kita kepada Juru Selamat kita. Jadi kalau kita boleh bersyukur kepada Tuhan, layanilah Tuhan. Itulah syukur kita kepada Tuhan. Masa kita yang mestinya mati ke dalam neraka diberikan keselamatan, kita gak berterima kasih sih sama Tuhan? Aneh kan? Kita gak punya duit dikasih orang 50 ribu aja, aduh Pak, thank you. Saya lagi benar-benar gak ada duit. Kita bisa bilang di dalam hati kita, gue gak akan lupa kebaikan orang ini. Kok kita bisa lupa sama Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk kita. Nah, inilah gereja. Jadikan Kristus sebagai tujuan dan bukan sarana. Maksudnya begini, kita suka bilang, Tuhan Yesus, saya mau percaya Engkau sungguh-sungguh, tapi tolonglah berikan aku rejeki nih Tuhan. Atau Tuhan tolong nih, aku belum kerja nih. Aku akan lebih sungguh-sungguh lagi lah melayani Engkau kalau aku dapat kerja. Ah, ini Tuhan jadi sarana, bukan sebagai tujuan kita. Kalau Tuhan tujuan kita, kita utamakan Tuhan, yang lain sebodoh. Oh, Tuhan adalah pemilik dunia ini kok. Dia sanggup memberikan apapun. Dia sudah bilang, jangan khawatir kamu dengan apapun. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Syaratnya gampang sekali. Nah, maukah kita menjadikan Kristus itu, kerajaan Allah itu tujuan kita? Bukan sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Bukan sarana untuk menyenangkan hati kita. Bukan sarana untuk membuat kita lebih sejahtera. Bukan. Biarlah rejeki, sejahtera, damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dan lain-lain. Itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan tahu persis kok. Mau mesti kasih kita berapa banyak. Tapi mari kita menjadikan Tuhan yang utama. Kiranya darah Kristus yang telah menebus kita dari dosa itu yang akan meneguhkan iman kita, mendorong kita untuk semakin melayani Tuhan. Saudara, seorang India yang sudah tinggal di Kanada, dia terbeban sekali dengan daerahnya. Lalu dia menyempatkan diri waktu masih muda itu untuk kembali melayani, mengabarkan Injil. Tapi pada waktu dia meninggalkan negaranya itu, asal negaranya, dia bukan warga negara India lagi, tidak ada perubahan apa-apa. Tapi 3 tahun kemudian, buahnya itu mulai. Itulah Raffi Zakaria, yang hari ini menjadi seorang yang luar biasa di dalam melayani Tuhan, memberikan keteguhan iman di dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan yang luar biasa. Dia seorang yang biasa, yang dulunya pengen jadi pilot pesawat tempur. Dia pengen menjadi serdadu yang bertempur. Dia mempunyai keyakinan yang kuat di dalam tubuh, saya akan harus membela negara. Tapi Tuhan membuat jalan hidupnya berbeda, lain. Dia tidak bisa jadi pilot, ayahnya sakit, mati, dan lain-lain. Semua gak benar. Akhirnya malah Tuhan panggil dia untuk menjadi hambanya. Dan dia bilang, sekarang aku berperang juga. Aku bukan menjadi pilot pesawat tempur, tetapi aku menjadi pilot bagi jemaat. Aku menjadi orang serdadu di depan untuk bertempur melawan iblis. Dengan memutar balik pemikiran orang yang keliru menjadi lurus seperti yang Tuhan kehendaki. Luar biasa. Dan kita bisa dengerin bagaimana dia bicara di radio, meskipun memang dalam bahasa Inggris, setiap Kamis malam di RPK. Saudara kalau senang hal-hal seperti demikian, dengerin. Dia ngomong runtut sekali, tak, enak sekali dengerinnya. Bahasa Inggrisnya juga sebetulnya gak terlalu sulit. Tapi semua itu dilakukan apa? Menjadi panggilan dia, ucapan syukur, karena Tuhan sudah menyelamatkan dia. Dia yang seharusnya bukan orang yang masuk ke surga, yang ada di neraka, tapi Tuhan menolong dia, memanggil dia, dan memindahkan menjadi jemaat Tuhan. Maukah kita menghayati hal ini? Maukah kita sebagai jemaat Tuhan memikirkan baik-baik dan mengambil tugas panggilannya? Dan Roh Kudus menolong kita, menyertai kita, dan memberikan kekuatan waktu kita mulai. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memilih kami dari sekian banyak orang untuk Tuhan pisahkan menjadi jemaat-Mu bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami meteraikan di dalam hati kami, berikan pengertian dan membuka pikiran kami akan apa yang harus kami kerjakan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi pribadi yang lebih dewasa dan memuliakan Engkau. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kami berdoa untuk Gereja Reformasi Indonesia ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa para hamba Tuhan dan khususnya untuk 17 Maret yang akan datang ada peneguhan panatua, kiranya Tuhan menolong memimpin supaya gereja ini boleh melaksanakan panggilan Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam kekurangan dan kesulitan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar terhadap hidup mereka, mereka boleh beriman teguh dan percaya meskipun di dalam kesulitan hidup, Tuhan tetap ada di sana menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap orang di dalam studi dan baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah dan dasar. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan pemahaman supaya setiap anak muda ini mempersiapkan diri. Menyongsong masa depan yang serba tidak pasti, tetapi ada satu kepastian bahwa Kristus adalah Allah yang hidup itu akan memimpin dan memberikan penerangan terhadap apa yang diperlukan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hidup ini. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam memasuki minggu yang baru, supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini.